setiap nafasku, di dalam detak jantung. Tak pernah aku meragu, hanya engkau yang di hatiku. Berlelah-lelah dahulu, bersenang-senang kemudian. Tiada suatu yang besar tanpa perjuangan yang hebat. Menjaga, wacana, menjaga, wacana, menjaga, wacana, menjaga, wacana. Air yang mengalir jernih tak akan keruh menggenang. Jangan surutkan langkah, yakin dan penuh ketulusan. Menjaga, wacana, menjaga, wacana, menjaga, wacana, menjaga, wacana. Siapa yang sungguh-sungguh dia akan berhasil. Siapa yang sungguh dia akan berhasil. Makanya itu udah suka awak. Awak masuk SMA di Baliwang. Semua rintangan. Siapa yang sungguh-sungguh dia akan berhasil. Siapa yang sungguh-sungguh dia akan berhasil. Wajada, wajada, wajada, wajada.